Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang punya atau orang yang berjalan di atas dasar keikhlasan, Allah menjaga dan melindunginya dari kekuasaan iblis dan bala tentaranya. Dia tidak akan bisa dikuasai. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, anda wahai iblis, tidak punya kekuasaan atas mereka. Allahu Jalla wa Ala memberikan jaminan. Kedua, Allah mengungkapkan keinginan iblis untuk menyesatkan seluruh hamba Allah. Dan Allahu Jalla wa Ala juga mengungkapkan apa yang dikatakan oleh iblis. Illa ibadaka min humul mukhlasin. Kecuali kata iblis, yang saya tidak bisa menyesatkannya, yang saya tidak bisa menggodanya, memalingkannya dari jalan engkau, adalah hamba-hamba engkau yang mukhlasin, yang benar-benar ikhlas. Ya Allah, kekuatan dasar yang diberitahukan oleh Allahu Jalla wa Ala, keikhlasan.